kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan daurah kita mengkaji kitab Qurratu Ayunil Muwahhidin, buah karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad ibni Abdul Wahab rahimallahu taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, beliau Ustaz Abdul Azan LCMA Hafizallahu Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal masykuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Sebelum kita memasuki sesi malam hari ini, seperti biasanya kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Silakan ditutup catatannya. As-su'alul awal, pertanyaan pertama. Babu la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh bertawassul menggunakan wajah Allah kecuali saat meminta surga. Pertanyaannya, kenapa? Pertanyaannya, kenapa tidak boleh bertawassul menggunakan wajah Allah kecuali untuk minta surga? Zubair mukmin. Aina Zubair mukmin? Naam. Maka ahsanta barakallahu fik. Hadis Jabir la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Apa wajhul istidlal dari hadis ini? Aditya. Aditya Warman. Aina? Kum. Betul, itu melangganan kayaknya. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Belum siap. Ikhwanul Ihsan. Aina Ikhwanul? Naam. Masya Allah. Sebab? Barakallahu fiik. Atau bisa ngulangi? Coba diulangi. Ikhwanul. Ber. Tidak boleh ber. Bertawassul. Masya Allah. Coba diulang. Dengan untuk untuk minta. Untuk minta. Minta apa? Selain untuk minta selain Taib, antum bantu. Nah, antum berdiri coba. Antum enggak boleh duduk. Nah, antum berdiri coba. Apa tadi? Apa wajib sidlalnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang keras, tidak boleh. Sebab menafikan pengagungan kepada menafikan pengagungan kepada Allah. Sebab dengan masa enggak boleh bertawassul dengan wajah Allah? Tidak boleh bertawassul dengan wajah Allah untuk meminta apa? Selain Taib, antum. Ya. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Selain surga, ya. Lagi, dengerin baik-baik. Ya. Ya, coba. Bertawassul untuk meminta selain karena ya. Baik, ijlis. Barakallahu fiik. Kita pindah bab berikutnya. Babu majaa fil law. Kenapa penulis di dalam judul bab ini tidak menyebutkan hukum? Apa hukumnya? Kenapa tidak disebutkan di dalam judul bab ini hukum mengucapkan lau? Muhammad Alam. Kenapa? Hasanta barakallahu ijlis. Tayyib. Ada 6 kondisi hukum mengucapkan kata andaikan. Sebutkan nomor 1 sampai 3. Faiz. Satu. Boleh atau tidak? Boleh. Kedua. Protes. Hukumnya apa? Tidak boleh. Yang ketiga? Dan berkeluh kesah. Hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak boleh. Majelis. Lanjut. Yang keempat sampai keenam. Apa saja? Ukasha BK. Yang keempat sampai keenam. Apa yang keempat? Belum. Ah, dibantu. Antum. Sahibun nadzarah. Nah. Antum kan di sampingnya Ukasyah. Yang keempat, kelima, keenam. Agak mundur biar Ukasyah dengar. Ya. Yang keempat. Berdalih dengan takdir atas perbuatan maksiat. Hukumnya tidak boleh. Apa? Kasa? Berdalih dengan takdir untuk apa? Untuk perbuatan maksiat. Hukumnya tidak boleh. Taib. Yang keenam? Yang kelima? Berangan-angan. Hukumnya? Kalau? Ya, apa? Taib. Taib terakhir. Ya. Boleh. Barakallahu fiik. Ijlisa. Dalil dua ayat yang pertama. Yaquluna dengan alladzina qalu. Apa wajhul istidlalnya? Afgan. Enak Afgan. Kum. Haram. Haram memprotes takdir. Ya. Serta terus wajib apa? Wajib. Nah, dibantu coba. Dengerin baik-baik. Yang keras, biar denger temannya. Haram. Gak tahu juga tuh. Tahir. Nanti. Ya. Dengerin. Haram. Haram yang jelas, jangan bantar-bantar biar dengar temannya. Haram. Ulangi. Haram. Memprotes. Taib. Haram memprotes syariat dan takdir Allah. Menerima keduanya. Bukti kesem tauhid coba memprotes kesempurnaan barakallahu ijlisu. Yang terakhir hadis Abu Hurairah, apa wajah istidlalnya? Dimas. Aina Dimas? Antum duduk aja enggak apa-apa, ada kamera di belakang antum. Ya, apa? Hah? Belum, dibantu. Ya. Yang jelas supaya Dimas dengar. Haram. Lah. Tuh. Haram. Enggak bisa juga. Ya Allah. Antum. Nah. Masya Allah, ini depan ana loh. Masa depan ana enggak bisa? Gimana? Hah. Antum haram ini kalau satu orang enggak bisa lagi coba antum haram. Haram, memprotes, takdir Allah dan apa? Wajib, menerimanya sebab bukti ke sempurnaan apa? Tauhid. Taib. Alhamdulillah ya ikhwah. Oh iya, tadi ada yang nanya yang keempat ya, yaitu menggunakan dengan tujuan berdalih dengan takdir atas perbuatan dosa. Itu hukumnya kan tadi mungkin ana belum sampaikan ya. Hukumnya ya tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya tadi kita sudah kasih contoh apa tadi? Ada orang mencuri, terus ketangkep, ditanya, kamu kenapa mencuri? Jawabannya, karena takdir Allah. Loh, kata andekanya mana? Kata andekanya adalah ketika dia mengucapkan, andekan saya tidak ditakdirkan mencuri, maka saya tidak akan mencuri. Jadi andekanya itu di situ. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa nyuri? Takdir Allah. Terus dia melanjutkan ucapannya, andaikan saya tidak ditakdirkan mencuri oleh Allah, maka saya tidak akan mencuri. Ini tidak boleh. Seakan-akan kayak menyalahkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita akan pindah ke bab yang baru. Bab 57. Halaman berapa? 587. Baik. Manil qari? Khafid. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Babun nahyi an sabbirrihi. An Ubay ibn Ka'bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صحاح الترمذي. باب النهي عن سب الريح. أبا باب النهي عن سب الريح. Apa artinya nahi? Larangan. Bab larangan untuk mencela. Apa? Larangan mencela ar-rih. Apa ar-rih? Angin. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa kita dilarang mencela angin? Kenapa kira-kira? Nah, yang pakai peci hitam, yang lagi ngobrol. Nah, hey, shh. Ah, ente, kenapa? Hah, kum? Kenapa coba? Hah? Karena Allah yang menciptakan angin. Terus kenapa? Terus kenapa kalau kita mencela angin? Ah, santa barakallahu. Jangan ngobrol ya. Kenapa kita tidak boleh mencela angin? Karena angin itu hanya menjalankan apa? Tugas. Siapa yang kasih tugas? Allah. Kalau kita mencela angin sama saja mencela yang memberi tugas kepada angin. Siapa itu? Allah. Angin bertiup ke kanan itu disuruh Allah. Angin bertiup ke kiri itu disuruh Allah. Angin bertiup kencang itu disuruh siapa? Allah. Angin bertiup sepoi-sepoi juga disuruh Allah. Jadi kalau kita mencela angin, otomatis kita juga mencela yang mengatur angin. Siapa tadi? Allah Azza wa Jalla. Perhatikan antum judul babnya. Babu an-nahyi. Berarti disebutkan hukumnya atau tidak? Sebutkan. An-nahyi, larangan. Berbeda dengan bab sebelumnya kan? Bab sebelumnya apa? Babu ma jaa fil law. Bab tentang law. Enggak disebutkan hukumnya. Karena memang hukumnya macam-macam. Tapi mencela angin hukumnya satu. Apa hukumnya? Enggak boleh. Sehingga langsung penulis menyebutkan judul di dalam judulnya hukumnya apa? Yaitu terlarang. Beginilah cara beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam memberi judul di dalam kitab At-Tauhid. Kalau hukumnya jelas, maka beliau langsung mencantumkan di judul babnya. Kalau hukumnya ada perinciannya, ada tafsil, boleh kalau kayak gini, enggak boleh kalau kayak gitu, maka beliau hanya akan mengatakan babu ma jaa fi. Ya, bab pembahasan tentang titik-titik disebutkan apa yang akan beliau bahas. Lanjut, hadisnya yang beliau bawakan adalah satu hadis, yaitu hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la tasubbur rih. Apa kata beliau? La tasubbur rih. Lam di sini lamun nahyi atau lamun nafyi? lamu an-nahi. Berarti larangan, jelas, tegas larangan. Enggak boleh. Makanya penulis langsung kasih judul babu an-nahi an sadri. Karena Nabi SAW jelas gamblang mengatakan la, jangan. Berarti enggak boleh. La tasubburih. Jangan kalian mencela angin. Yang enggak boleh itu mencela angin. Menjelek-jelekkan angin. Wah, ini gara-gara angin. Angin ini maaf ya, mungkin keluar kata-kata maaf, kurang ajar. Angin ini pokoknya isinya adalah sumpah serapah, itu enggak boleh. Tapi perhatikan, kalau kita katakan angin ini kenceng banget, atau ini angin lisus, angin apa lagi ya, angin badai misalnya, boleh atau tidak kalau seperti itu? Menceritakan tentang kencangnya tiupan angin, boleh atau tidak? Boleh. Karena yang dilarang adalah mencela. Tapi kalau kita mendeskripsikan, kita menyebutkan seperti apa anginnya, kencang atau tidak kencang, itu boleh. Buktinya boleh apa? Buktinya boleh Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6. Surat apa? Al-Haqqah ayat 6. Mana imam? Imam masjid. Apa Al-Haqqah ayat 6? Wa amma ahsanta wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Lihat bagaimana Allah menceritakan di dalam ayat ini dengan cara apa kaum 'ad dihancurkan oleh Allah. Surat apa? Sahibun Nazarah. Kum. Hah? Iya ente, siapa lagi? Lagi asyik dijelaskan malah ngobrol. Surat apa tadi? Ayat berapa? Nah. Menceritakan tentang apa? Diapain? Pakai? Hah? Angin. Angin apa? Angin, angin kencang. Ya. Jangan ngobrol, jaga etika. Majlis. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Jadi di sini Allah mensifati rih. Rih apa tadi? Angin dengan apa? Sarsarin 'atiyah. Kata Syekh As-Sa'di, sorsorin atiyah, itu artinya lah kawiyatun syadidatul hububi laha sautun ablagu min sautir ra'd. Sorsorin itu artinya adalah angin yang sangat kencang tiupannya dan membawa suara yang suaranya lebih mengerikan daripada suara petir. Mungkin kita belum pernah merasakan ya, tapi mengerikan. Angin itu bisa mengerikan banget kalau lagi bertiup dengan kencang. Bahkan kadang-kadang lebih mengerikan daripada apa? Petir. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari hal itu. Ya, ketika angin bertiup begitu kencang, pohon bergoyang, atap dan seterusnya bisa terbang. Ya. Belum lagi suara yang memang mengerikan ketika angin bertiup kencang. Separah itu pun kita enggak boleh mencela angin. Lah terus solusinya bagaimana? Kalau kita enggak boleh mencela angin, solusinya bagaimana? Rasul SAW kasih solusi. Kata beliau, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ. Kalau kalian melihat kejadian yang tidak kalian sukai. Kalian melihat kejadian yang tidak kalian sukai. angin yang bertiup begitu kencang membuat pohon-pohon pada tumbang, seng-seng yang ada di atas atap atau di atap rumah-rumah pada apa? Pada terbang. Apa yang mesti diucapkan? Fakulu, maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih, satu, wa khairi ma fiha, dua, wa khairi ma umirat bihi, tiga. Kita minta tiga hal. Yang pertama, khairi hadzal rih, kebaikan angin ini. Yang kedua, khairi ma fiha, kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Yang ketiga, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang Allah perintahkan kepada angin. Ada berapa? Tiga. Apa bedanya antara tiga hal ini? Kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau ketika menjelaskan maksud dari khairi hadzal rih, kata beliau, ar-rihu nafsuha fiha khairun wa syarr. Angin itu bisa baik, bisa tidak. Faqad takunu asifatan taqla'ul asjar wa tahdimud diyar wa tafidul bihar wal anhar. Angin yang tidak baik, kata beliau, contohnya adalah angin yang mencerabut pepohonan. Angin yang menghancurkan rumah-rumah. Angin yang membuat air laut dan air sungai meluap. Itu berarti angin yang tidak baik. Terus angin yang baik bagaimana? Waqad takunu hadiatan. Hadiah itu angin yang apa? Tenang. Ya. Bikin apa? Ngantuk. Ya. Tapi bukan angin yang pss, bukan. Itu enggak baik itu. Ya. Biasanya enggak bunyi, malah bau itu. Ya. Hadiatan tubridul jauh. Tubridul jauh itu adalah membuat hawa menjadi apa? Sejuk. Ya. Ini kalau enggak ada kipas ini, masya Allah gitu. Ini contoh angin yang apa? Membuat suasana menjadi sejuk. Watek sibun nasyat, dan membuat semangat. Ini contoh kebaikan angin. Jadi ketika ada angin bertiup, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Apa itu kebaikannya? Yang membuat udara menjadi sejuk, yang membuat orang menjadi semangat, dan seterusnya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang dibawa oleh angin itu. Apa kebaikan yang dibawa oleh angin? Kata beliau, katalqihis simar. Talqih itu artinya adalah penyerbukan. Apa? Penyerbukan buah-buahan. Jadi ada beberapa buah-buahan itu bisa diserbukan dengan angin yang bertiup. Perlu antum pahami, buah-buahan itu berawal dari bunga. Bunga itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, putik yang ada di jantan ini, supaya bunga betina ini berhasil menjadi buah, perlu ada penyerbukan. Kita dibantu penyerbukannya antara lain oleh angin. Terus oleh apa? Kupu-kupu serangga yang pindah dari satu apa? Satu bunga ke bunga yang lainnya sambil bawa itu. Dan ada beberapa buah yang tidak bisa untuk diserbukan dengan angin. Apa contohnya? Mana petani? Hah? Apa contohnya? Apa? Apa? Salak. Salak. Ana tidak tahu, mungkin. Ya, ana tidak tahu. Mungkin salah juga. Ada yang lain? Kurma, bagus. Jadi kurma itu ada pengulunya. Ya, kurma itu ada pengulunya. Ya, yang tukang ngawinkan antara kurma jantan dengan kurma betina. Kalau enggak dikawinkan enggak jadi. Apalagi? Markisa. Tahu antum buah markisa? Itu harus dikawin. Ya. Itu biasanya sore-sore. Setelah itu kalau sore lewat sudah. Dia akan bunganya akan layu terus enggak jadi. Ya. Bisa pakai tangan, ya diambil putiknya terus diusapkan ke bunga yang betina, ya. Terus nanti jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Katalkihi thimar wa qad tahmilu raihatan thayyibatash syam. Dan kadang-kadang ya yang dibawa selain kebaikan berupa penyerbukan buah juga membawa angin yang harum. Ya. Bukan yang tadi ya. Ini angin yang harum. Angin yang harum itu contohnya apa? Kalau antum punya bunga, punya pohon namanya kemuning. Apa? Kemuning. Yang buahnya warnanya awalnya hijau, terus lama-lama jadi merah, lama-lama terus jadi bunga yang warnanya putih. Masya Allah. Kalau lagi mekar putih-putih itu semuanya itu kemudian kena angin, Allahu Akbar, baunya luar biasa. Enak, wangi gitu. Ya, ini contohnya. Baik, kemudian yang ketiga. Wa khairi ma umirat bihi. Dan juga kebaikan yang Allah perintahkan kepada angin untuk dibawa. Apa kata beliau? Mithlu isaratis sahab. Apa sahab? Awan. Awan disuruh oleh Allah, angin disuruh oleh Allah untuk menggeser awan. Wasauquhu ila haitsu syaa Allah. Untuk diarahkan ke arah yang Allah inginkan. Sehingga belum tentu ketika di atas kita ada mendung, belum tentu hujannya di atas kita. Tergantung dibawa kemana oleh angin. Ya. Kalau misalnya awalnya di atas kita, terus tahu-tahu ada angin, lalu digeser sama angin ke kampung sebelah, maka yang hujan adalah kampung sebelah. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Antum pernah enggak ngelihat naik kendaraan, hujan terus. Begitu terus jalan, tahu-tahu pindah ke tempat lain, jalannya kering. Pernah atau tidak? Pernah. Itu ada yang ngatur. Hujan itu ada yang ngatur. Bahkan, bukan beda kota, beda RT. Beda apa? RT. Yang sini hujan, yang sini kering. Ya. Berarti ada yang ngatur. Hujan ada yang ngatur, angin juga ada yang ngatur. Ya. Sudah. Nah, kita minta tiga. Sebaliknya kita minta perlindungan dari tiga. Tadi kita minta Allahumma inna nas'aluka, kami mohon tiga kebaikan. Sebaliknya kita mohon perlindungan dari tiga keburukan. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini. Apa keburukan angin ini? Kata beliau yang tadi sudah kita kasih contoh. Mencabut apa tadi? Pohon. Meruntuhkan apa? Rumah. Membuat air sungai dan air laut menjadi meluap. Ya. Itu keburukannya. Kita minta kepada Allah. Jadi harus kita biasakan ya ikhwah. Banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin belum tahu doa ini. Atau ada yang tahu tapi enggak hafal. Yang paling sering diapal itu Allahumma sayyiban nafian. Bagus, alhamdulillah. Doa minta kebaikan saat turun hujan. Saat ada angin pun kita minta kepada Allah. Biasakan. Antum sudah hafalkan ya doa ini ya. Kan sudah termasuk yang dihafalkan kan? Coba Allahumma kalau lagi bareng-bareng kayak gini semuanya apa? Nah, kalau kita tunjuk ya, kita lihat aja besok. Besok pagi kita lihat. Ya. Sudah, ini yang kita minta perlindungan keburukan yang pertama. Yang kedua, wasyari ma fiha. Dan keburukan yang ada di dalam angin tersebut. Apa kata beliau? Waqad tahmilu syarran ka izalati liqahis sinar. Menggagalkan penyerbukan. Subhanallah. Dia bisa menyerbukan, bisa pula menggagalkan karena anginnya terlalu apa? Kencang. Harusnya anginnya itu biasa-biasa aja sehingga dari putik jantan bisa jatuh di atas putik betina. Tapi karena anginnya terlalu kencang, akhirnya gak sempat jatuh ke putiknya betina, tapi malah jatuh entah kemana. Ya. Contoh yang lain, wa amrad tadurrul insan wal bahaim. Di antara yang keburuk, di antara keburukan yang dibawa oleh angin adalah penyakit. Ya. Virus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Makanya kalau lagi batuk pakai masker. Udah tahu batuk, sengaja batuk di depan temannya. Perasaan dong. Ya. Sakit, ya udah dirasain dulu gitu, enggak usah dibagi-bagikan. Dapat paket bagi-bagikan, sakit dibagi-bagikan. Ngapain dibagi-bagikan? Ya. Amrad, ya. Kemudian wa syarri ma umirat bihi. Dan keburukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan. Contohnya adalah al-ihlak, pembinasaan. Ya, tadi kita contohkan kaum apa? Kaum apa tadi? Ad, ya, wa amma ad. Yaitu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shahahahu Tirmizi. Baik. Uktubu. Haram mencela angin. Haram mencela angin. Sebab itu sama saja mencela Allah. Sebab itu sama saja mencela Allah yang mengatur angin. Sebab itu sama saja mencela Allah yang mengatur angin. Haramnya mencela angin sebab itu sama saja mencela Allah yang mengatur angin. Iqra. Taib, naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai di sini kajian malam hari ini. Diskon. Ya. Yeah. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diskon ini ada tujuannya. Tujuannya besok siap-siap ana menunjuk secara acak doa angin. Ya, doa angin tadi. Faham tum? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.